berapi sinarnya. Tiba-tiba redup langit gelap, hati yang bahagia terhentak seketika. Malapetaka seakan menyelinap, berita menggelegar, aku terima kekasih berpulang untuk selamanya. Hancur luluh rasa jiwa derangka, tak percaya tapi nyata. Ku bersimpuh di sisi jasad membeku, doa tulus dan air mata. Segala dosa ku pohonkan ampunannya, seakan terjawab dan kau terima. Kapan lagi kita akan bercanda? Kapan lagi bermanja? Kapan lagi nyanyi bersama lagi? Kapan? Akan terjawab dan kau terima.